Thank you. yang ada di Kristus. Yang Kristusnya itu mati-mati Amerika. Dasar kembaran Amerika terkutuk. Iblis. Anda nonton gak? Kalau gak nonton ya saya ceritakan. Karena saya ketika itu harus mengumpulkan tim. Ada yang bagian baca novel sendiri, ada yang bagian nonton film sendiri. Ya, kita beli TV di sini, Mas. Ya, kakak kan kubes cukup. Ya, kalau gedung besok bisa ya, kiamat kecil. Ya. Hadirin sekalian, cinta oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di dalam kitab Al-Masalikul Salikin secara bahasa memiliki makna berdiri kokoh tegas. Anda bisa lihat di dalam kitab halaman 17. Kenapa hadir yang sekali cinta itu memiliki makna bening dan putih, tinggi dan menang, tegas dan teguh, saripati, memelihara dan menahan. Karena cinta itu dibutuhkan kepentingan hati untuk menyerahkan kepada sang kekasihnya, dan butuh keberanian untuk memberikan biji hati yang paling dalam kepada sang kekasih, menang dan tegar karena dia memberikan cinta yang sejati kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta yang lewat suatu yang paling tertinggi, bahkan di dalam kitab Al-Ghaliyatil Khuswa minal maqamat, tujuan akhir dari seluruh maqam kebaikan. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man arafa rabbahu faqad ahabbahu, barang siapa yang bisa mengenal Allah dengan baik maka dia pasti akan mencintainya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pembeda antara kelompok kufar musyrik dengan mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu nilai cinta yang paling tinggi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Kelompok kafir musyrik, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan masalah ini. Ya. Beliau mengatakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Beliau menjelaskan di dalam kitab At-Tuhfatul Iraqiyah, maknanya orang musyrik yang menduakan cinta Allah juga cinta berhala, sehingga cintanya itu ditarik sana sini, tidak seperti cintanya orang mukmin yang hanya tulus, hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makna yang kedua, wabilana, ada orang, maksudnya musyrik, yang mencintai Tuhan-Tuhannya seperti orang mukmin mencintai Allah. Otomatis, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, karena cinta orang musyrik dipengaruhi oleh kondisi. Karena di dalam firman Allah, ketika saat susah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ketika dalam kondisi selamat, enak, senang, kembali syirik lagi. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Kasbun Subhan, orang musyrik zaman sekarang lebih parah ketimbang musyrik zaman Rasulullah. Orang musyrik zaman dulu hanya syirik dalam masalah atau menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan atau dengan makhluk yang baik, minimal kayu sama batu. Tapi di sini Islam menyekutukan Allah dengan makhluk yang jelas fasik, bahkan jelas kafir. Seperti ada di kuburan sarangannya, apa namanya, Gunung Kemukus, Sragen, Kiri Saputro, yang diyakini itu awal seperti di mana ke sana, dan antum juga semuanya sudah tahu karena antum ahlul Korea, kata ahli hikmah ahlul Mekah tradisi Asia, orang Mekah paling tahu kondisi lembah dan gunung Mekah. Itu kita di atas kuburan kalau mendapatkan tempat ingin dikabulkan hajatnya. Sudah survei belum? Antum harusnya survei di sana. Ana sudah menegakkan hujah di daerah Balaan karenanya itu. Ana sana. Saya temui suruh kuncinya dua kali. Antum nanti bisa, masya Allah dikutuk Allah ya. Itu orang Gresik, alhamdulillah tak bodoh ya Jawa Timur ya. Antum mendingan pulang di sana jualan apa-apa. Antum dari sini juga mendapatkan makisan malam marah-marah nanti. Jadi coba sudah sini melakukan maksiat berat, itu ibarat orang Muhammad, jika kamu mengaku cinta Allah, jika mereka mengajarkan kita mengikuti, mentaati dan membantah, karena memang agama itu bangunannya cuma butuh satu, yaitu penyerahan, yaitu taslim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul amr ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah layak bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan putusan, milih-milih dari putusan itu. Sampai Allah menggunakan kalimat teks sumpah, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bagaimana kita sekarang untuk totalitas tidak menolak sunnah karena alasan logika, tidak boleh menolak sunnah karena alasan hawa nafsu, tidak boleh kita menolak sunnah karena alasan tradisi, dan kita tidak boleh menolak alasan sunnah karena perasaan hati yang cocok. La yakunu min anfusihi min khiyar. Tidak boleh. Dalam masalah ini ada pilih-pilih. Sehingga gaya beragama ala prasmanan yang enak toh yang disomong. Kemudian yang kedua, inilah yang melengkapi cinta pertama mahabbatullah, yang saya sebelumnya saya ingin sampaikan kisah bagi yang sangat menarik. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menanyakan tentang masa saat itu, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi, wahai Rasulullah. Inilah saya berdui kalau datang. Makanya sahabat-sahabat itu kalau lama Madinah tidak kehadiran, berdui itu pada kanan. Dan pada senang kalau berdui saja. Karena tidak ada orang yang bisa nikah bertanya dan tidak diapa-apain sama Rasulullah kecuali orang berdui. Coba antum lihat, datang ke masjid kencing. Coba kalau orang sahabat yang tinggal di sekitar Madinah, akhirnya jadi gelap, balik kencingnya badui, masya Allah, berapa hikmah, berapa hukum yang kita bisa ambil. Datang Rasulullah dengan hati-hatinya khutbah di stop, suruh istiqoh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini datang tanya hari kiamat, siapa sahabat yang berani? Sehingga Rasulullah bisa mengarahkan satu arahan yang baik. Mada ahad tanaha, apa yang kau siapkan untuk menyambut kiamat? Itu yang penting. Mada ahad tanaha, mada ahad tanaha, apa jawabannya surat berbunyi? Hukumullah wa rasuli, cinta Allah, cinta Rasul. Anas bin Malik yang sejak awal memperhatikan dialognya Rasulullah dengan badui akhirnya menangis karena kegembiraan. Kata dia, tidak pernah aku menangis karena senangnya kecuali hari ini, di mana Rasulullah telah mengatakan, "Hukumullahi engkau ketika menjawab jawaban badui, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai." Akhirnya aku mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, walaupun amalku tidak sejajar, berharap aku dikumpulkan bersama mereka mereka. Oleh karena itu dalam perjalanan lain Rasulullah mengatakan, al-mar'u yusharu ma'ana ahad, manusia nanti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama yang dia cintai. Mencintai orang kafir akan dikumpulkan bersama orang kafir. Inilah pentingnya tasawuf. Kita jelaskan kepada umat, apalagi umat zaman sekarang sudah banyak tersebut ke dalam tasawuf yang sangat mengerikan. Bukan hanya hal-hal dalam perkara-perkara makro, maka dalam masalah-masalah yang sudah sampai kepada tingkatan kubur. Tetapi mereka karena jahil, mereka tidak mengerti, tidak sampai hukumnya, sehingga mereka menganggap itu hal biasa. Nah yang kedua, daripada mahabbah adalah merealisasikan ketaatan. Karena siapa yang sudah bisa merealisasikan ketaatan dan ibadah, pasti dicintai oleh Allah. Makanya seluruh ibadah itu kan definisinya Ibnu Taimiyah di dalam definisi yang sangat bagus tentang ibadah, tidak ada definisi yang paling lengkap, kata beliau, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah, berarti segala sesuatu yang diridai Allah pasti mendatangkan cinta. Oleh karena itu, inti daripada realisasi biji cinta adalah wujudkan makna budaya di dalam hidup kita. Maka Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah yang paling dekat dan paling bisa yang mendefinisikan al-ibadah adalah menurut bahasa ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli, puncak daripada kecintaan dan puncak daripada kehinaan. Hina tapi cinta, cinta tapi hina. Sehingga untuk melihat seluruh ibadah, walaupun susah, walaupun sekarang kita harus mengorbankan yang paling mahal, bahkan kadang-kadang kita terhina di dalam melaksanakan ibadah, tapi senang. Dan itulah puncak daripada al-mahabbah. Sehingga kenapa sujud dikatakan oleh Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, karena kondisi sujud adalah posisi zahir batin, kondisi zahir batin paling hina di antara saat-saat kita hidup. Antum lihat anggota kepala, anggota tubuh yang paling terhormat, kepala kita letakkan paling bawah. Kita kembalikan asal usul jasad kita yang dari tanah itu nempel pada asal usulnya. Berarti ini pengakuan, ya Allah, aku adalah asalnya dari tanah dan suatu ketika aku kembalikan ke tanah. Kemudian di samping itu mas, bukan hanya meletakkan anggota tubuh yang paling terhormat di tempat paling bawah, paling nempel bumi, paling asli, yang bersatu dengan asal usulnya, bukan hanya itu saja, tapi disuruh untuk mengakui subhanallah rabbiyal a'la. Coba mas, kalau antum sekarang disuruh-suruh duduk, terus suruh bilang sama orang, kamu harus bilang sama saya, saya adalah bos terbesar kamu, terhina enggak? Terhina. Bagaimana sekarang kita disuruh mengucapkan, mengakui maha suci engkau ya Allah, dan yang maha tinggi, sementara aku rendah, dan aku tempelkan jidat saya, aku tempelkan anggota tubuh yang paling terhormat di tempat asal usul saya ya Allah, yaitu bumi tanah. Yang dimana buat ketika Iblis disuruh untuk sujud, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya demikian hadirin sekalian, siapa saja yang telah merealisasikan ibadah secara hakiki dan telah mencoba untuk menerjemahkan dengan baik makna ubudiyah di dalam hidupnya, maka orang tersebut telah sempurna cintanya tanpa kita harus memahami cara yang lainnya. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Sehingga ikhwan, kenapa takwa itu artinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan? Karena rata-rata orang yang senang itu ketakutan hilang cintanya orang yang disayang. Karena saya kita sudah menjalankan cinta kepada Allah, cinta yang hakiki maksimal. Orang itu kalau sayang sama apapun pasti takut hilang. Sayang sama motor kemana-mana kunci dilengkapi sampai lima. Roda depan, roda belakang kunci, gembok. Nah yang tengahnya diganti rantai. Belum lagi kunci setan, belum lagi kunci yang dari itu yang apa? Itu dikunci semuanya. Saya kalau mobilnya, motornya inilah. Bagaimana sekarang dengan cinta yang mulia, yaitu Allah, kita tidak takut kehilangan cintanya. Maka ini at-taqwa melazimkan, maaf, al-mahabbah melazimkan at-taqwa, dan takwa melazimkan takut dengan melazimkan diri, melaksanakan perintah Allah dan menjauh. menjauhi larangannya, maka ini tidak akan dikatakan takwa kalau orang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Sehingga itulah bekal yang paling utama. Fata sawadu fa inna khairal zadi taqwa. Sehingga Ustaz Bunyair mengatakan tasawwad bi taqwa fa inna kala tadri idza jalla al-layl fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekal kalian dengan ketakwaan kalau sudah masuk malam sampai tidak umur sampai pagi. Dan jadi demikian takwa adalah zadul awwalina wal akhirin. Bahkan libas takwa khair. Ikhwan, anak-anak ini dikasih penjelasan sedikit tentang firman Allah. Wal libas takwa khair. Kenapa libas pakaian ketakwaan itu terbaik? Siapapun orang yang sudah pakaian dengan pakaian yang sangat mahal. Kalau sekarang kau dalamnya artis, jangan kaget mas kalau antum diberitahu 500 ribu. Kaosnya tok kaos dalam. Kaos dalam. Itu. 500 ribu. Ada yang 1 juta. Tetapi kalau mereka tidak memiliki takwa, tahu dia telanjang. Karena dia telanjang itu kehormatannya. Dia telanjang itu kesuciannya. Karena tidak ada ketakwaan. Jadi mau dibahas tentang waktu. Sehingga Rasulullah ketika wasiat kepada para sahabatnya, wasiat takwa kemudian setelah itu menjelaskan tentang perpisahan. Ini menunjukkan bahwa at-taqwa wasiatullah lil awwalina wal akhirin. Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Itu adalah biji inti daripada mahabbah. Karena saya katakan tadi, cinta melancarkan rasa takut kehilangan rasa kasih. Kehilangan sesuatu yang dicintai. Dan takut implementasinya adalah terjemahnya hakiki adalah takwa. Dan takwa adalah merealisasikan melaksanakan perintah Allah jauhi larangan dalam rasa untuk menghindar dari cinta. Dan tadi saya katakan, ghayatul ibadah adalah cinta. Nyambung semuanya. Karena pada akhirnya ibadah adalah menghinakan diri dan puncak daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aku lihat halaman 19 secara umumnya. Di antara tanda-tanda cinta adalah adanya kecondongan kepada sang kekasih, mengutamakan dalam segala hal. Kecondongan, mas, kalau seandainya kita ditawari ini fasilitas kerjaan yang gajinya gede, tapi sekarang mengandung perkara-perkara subhat dan haram, inilah tawaran cinta. Pilihan. Kalau teori aja mas masih ini. Maka ya Rasulullah mengatakan salah semakun nabihi wajah nabihi namala wajah lima. Ada tiga perkara yang jika tiga perkara itu ada dalam diri seseorang akan menemukan manisnya iman. Kenapa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Bukti. Sekarang antum ditawari. Masya Allah, saya harus keluar dari pabrik kita. Kerja. Ya. Pabrik piano. Supplier spare part musik. Masya Allah, kalau spare part Honda enak. Sekarang musik ya Allah. Pak Ustaz ini di mana saya tinggalkan enggak? Ketemu tahun depan. Di mana mas? Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz baik-baik. Masih sekarang di mana? Mas Ustaz kerja supplier. Coba ini sekarang musik. Sekarang kapan mas? Sudah masih belum kuat atau sebelum siang. Antum lebih siap masuk neraka. Ya udah mau berterusin aja, masya Allah. Anak baru tahun kali ini ada orang lebih siap masuk neraka ketiba masuk surga. Dan subhanallah dari sini pasti dan digambarkan oleh Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Fa idza uziya billahi ja'ala fitnatan nasi saya beriman kepada Allah, tapi kalau mendapatkan gangguan dalam rangka membela agama Allah, langsung menjadikan adab manusia itu seperti ono ini buat nanti gaduh di KTP sama Pak RT nanti diusir orang. Mendingan dianggap Allah ketimbang difitnah manusia. Iya kan? Banyak apalagi di Solo. Banyak. Ini usia dari kuatkan yang akan kita berat. Tapi saya beritahu ke Ikhwan, makanya sampai akhirnya saya menulis buku mencari kunci mesti yang hilang. Karena banyak ternyata Ikhwan-Ikhwan yang sudah dirinya menggokkan apalagi kerja di bank. Tidak gampang orang rumah riba. Karena subhanallah dan syariah dimanja. Orang betul susah keluar dari bank. Dari bonus-bonusnya, dari kemudahan pinjamannya, dari fasilitasnya, dari prinsip yang didapat dari masyarakat. Weh, anakku kerja nanti. Wah, bapak. Wah, langsung Mekah. Kamu kerja di mana, teman? Kerana kamu kerja di mana? Toko buku, ya. Jual herbal, apa itu herbal? Nah, nyakut. Wah, bapak ini, apalagi apa namanya pabrik rokok. Direktur pabrik rokok senang itu, karena duit ini sedikit prestis. Tidak memperdulikan halal haramnya, wal kedua halal haram diuntal yang penting terus gak nyekal, yang penting gak mulai. Ada yang ngukur si coba meter gak? Berarti kalau gak meter halal. Itu dong, ya Allah. Padahal saya seringkan ini mas, kalau antum gak keluar-keluar juga dari kerja tempat halal, kapan dan siapa yang buka kan-kan halal itu? Coba kalau antum sekarang mau keluar, itu jadi nanti kan-kannya halal kebuka. Ayo sekarang kita gerakkan yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Abad Ada Buduknya Wadi, puncak sumber daripada manusia itu ada empat. Ini kita kembangkan, terutama di Solo ini, masya Allah, kota yang limpah. Udah ya, jangan klaim yang lainnya. Pertanian, keterampilan, perdagangan, dan bangunan itu puncak daripada manusia. Untuk jangan itu bukan. Anehnya dari syariah kita berebut ladang haram subhan, orang kafir yang garap haram. Coba bayangkan kita sayangkan kan, Pak. Ternyata yang bikin kayaknya haram adalah orang kafir. Yang menyiapkan sabu haji seluruh dunia orang kafir. Coba kalau kita yang bebe, subhanallah, itu cina hebatnya di dalam langsung mencari manusia, mikir orang belum kepikir. Coba mas, lihat bagaimana orang yang setiap tahun pasti akan mampir di Mina 3 hari butuh tikar yang darurat. Umurnya gak usah lama-lama, 5 hari aja. Subhanallah, karena mampir ini cuma 5 hari. Paling banter 10 hari. Dibikin tikar otomatis ini abang lipat muda, kadang-kadang disertai bantal tiup gitu. Udah, orang yang diminati oleh nama Allah. Coba kalau yang bikin muslim. Belum lagi yang sekarang ini masya Allah, fasilitas-fasilitas haji. Kita harus kurma yang kuasai. Kalau sekarang sudah kurma dikuasai, udah kacang haram dikuasai, apa saudara dikuasai, kita rebut ini. Indonesia saja per tahun 220 juta. Itu dari itu diambil 220 ribu orang untuk haji. Dan itu pasti pakai pakaian ihram. Apalagi kalau ibu-ibunya tambah pemula. Itu masya Allah. Kita buka. Karena kita harus siap untuk mengalahkan apapun demi Allah demi Rasul. Ya, artinya dari sekalian demi membela Allah, membela Rasulullah, demi menegakkan syariat Allah dan demi menegakkan sunnah Rasulullah setelah kita tinggalkan. Wa yuhibbal mar'ata yuhibbu ila illa lillah wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakraha ayyuda fil nar. Hendaknya dia itu benci kembali kepada kekuburan, kemaksiatan, kemaksiatan. Kalau sudah tobat tanahkan ya Allah, gue kapok, nyesel. Kalau seandainya saya balik maksiat, mendingan dimasukin ke dalam hati apa api. Makanya antum tahu sendiri kisah 10 orang yang membakar 10 syarif. Yeah. Dan diturunkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Dawah. Di dalam bab Asy-Syauq. Yeah. Cinta. Itu apa? tidak terdiri, tidak sama sekali bangkit. Akhirnya dia mengatakan, wahai badanku, wahai nafsuku, kalau kamu sekarang tidak tahan dengan api dunia, bagaimana dengan tahan api akhirat yang dikatakan oleh Rasulullah tersebut di dalam hadisnya, narukum hada juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, api kamu ini 70 kali lipat nanti itu api akhirat. Makanya orang-orang munafikun yang malas berangkat perang Tabuk yang pada itu pancak klik pada saat itu panas yang sangat mengapa tinggi dan panasnya di sana dari sekalian hampir 50 derajat. Walaupun kerabat yang walaupun sampai akhirnya dia hampir mati untuk melakukan baikot selama dia tidak kubur. Tapi dia katakan, wahai bunda, kalau seandainya dia bunda punya nyawa 100 keluar masuk, saya tidak akan bisa keluar dari agama Muhammad. Akhirnya makan, ya, daripada gue mati nanti. Kalau begini repot udah katanya. Akhirnya masuk Islam. Mengambil pada selanjutnya. Dilanjutkan halaman 19. Mengutamakan dalam segala hal selalu berusaha tidak sendiri-sendirinya, menganggap besar kesalahan kecil dan menganggap kecil kebaikan yang besar. Ini wah, ini penting. Menganggap besar kesalahan sendiri itu kurang betul-betul cinta yang sejauh. Menganggap kecil kesalahan ini kebaikan yang besar, karena tidak cenderung mengungkit-ungkit. Sedikit salah langsung tobat. Sekecil apapun ini tetap besar di hadapan kekasihku. Begitu juga Ikhwan, kalau kita itu cinta sama orang aja, kesalahan sekecil apapun itu jadi pikiran di rumah. Ya Allah, nanti gimana? Apalagi antum salah sama Allah, salah sama Rasul. Sehingga dikatakan, dan ini dinukil di dalam kitab Madani Salihin, Yesus berkata, seorang hamba yang pergi meninggalkan keinginan nafsunya, selalu berusaha untuk mengingat Rabbnya, menunaikan haknya dan selalu pandang kepadanya dengan mata hatinya, sehingga ketika berbicara dengan Allah, berucap dari Allah, bergerak atas dasar perintah Allah, berdiam diri bersama Allah, maksudnya di sini dikontrol, dibantu rokokah, sehingga dia dengan Allah, demi Allah dan bersama Allah, maksudnya dengan Allah, selalu perbuatannya, ucapannya dikontrol. Demi Allah, hanya ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Bersama Allah, rokokah selalu ada. Inilah hakikat daripada makna cinta yang hakiki. Sekarang hadirin sekalian, cinta tidak akan bisa benar kecuali harus memiliki ilmunya. Makanya cinta seperti kaca halaman 21 hanya bisa didapat dengan memiliki ilmu ma'rifatullah, kemudian menebar benih cinta. Sehingga Al-Hasan al-Basri mengatakan tadi, man arafa rabbahu faqad ahabbahu, barang siapa yang sudah mengetahui Allah pasti akan mencintainya. Maka Rasulullah berwasiat kepada ibadah, ihfadillaha pahala yahfadu. Ihfadillaha tajtijaha, ta'arraf ilallahi firraha, ta'arraf ilallahi firraha. Ya Ikhwan, ada ulama yang memberikan satu hikmah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka bisyidda. Karena ilah Allah dalam keadaan ina, Allah akan kenal kamu dalam keadaan susah. Nah, ini tadi saya lanjutkan keburukan orang musyrik pun zaman dahulu lebih ringan ketimbang musyrik zaman sekarang. Karena musyrik zaman sekarang itu susah senang mirip. Kalau orang dulu syiriknya itu ketika senang aja. Makanya di sini disuruh kenal ta'arrufillahi firraqah dan cenderung gitu, Mas. Kata ulama, orang itu kalau saat senang cenderung lalai. Makanya ibadah-ibadah saat lalai itu cenderung diperbanyak pahalanya oleh Allah. Makanya subhanallah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lathaiful Ma'ani mengatakan, kenapa alasannya, hikmahnya, cenderung ibadah-ibadah pada saat senang itu jadi tersajakan pahalanya, karena orang itu lupa berpikir itu aneh. Makanya melihat dikir di pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa syahdu wa ma'ana kulli syai' qadir. Yang hadis ini adalah hasan di hasan kalau Syekh Ibn Baz, dan juga dikupas tuntas satu buku oleh Syekh Salim Al-Hilali khusus bahas masalah ini, bahwa hadis tentang masalah su yang dia membaca ini sekali mendapatkan seribu-seribu kebaikan, diangkat seribu-seribu ke berat derajat, dan dihapus seribu-seribu keburukan. Berapa seribu-seribu itu? Mas, orang bantu dulu itu gak bisa punya hitungan 1 juta. orang-orang Arab dulu kalau ngitung di satu juta itu 1000-1000 tumbuh buah. Jadi kalau nanti itu dikenal kok gitu ya, karena hitungan paling mentok dulu dikenal cuma 1000, belum dikenal 1 juta. 1 juta itu baru-baru aja orang ngitung 1 juta, dulu itu 1000. Nah kalau 1 juta ya 1000-1000. Karena duit itu kekayaan kalau sudah sampai 1 juta, masya Allah. Karena apa? Dinas dirham itu tinggi krusnya. Kalau sekarang masya Allah, bisa juta ke pasar hilang, habis satu jam. Itu dulu masya Allah. Itu antum lihat Zubair bin Awam itu bisa meninggalkan kekayaan ketika wafat itu 250 dirham masya Allah. 250 ribu dirham. Itu sudah kaya raya, terkaya. Nah, tulis kalian. Kenapa? Karena pasar itu cenderung tempat lalai, tempat setan, tempat orang berbagai macam maksiat. Nah, di situ aku bisa ingat, bisa pikir, Mas Allah. Aku maksud di pasar itu jarang kok, yang yakin. Baca doa ini. Paling belum tahu udah tertarik, wah beli ini, belum lagi melihat maksiat, ya. Apalagi masuk mall, makanya anak sarankan. Aku jangan sering-sering ke mall. Dan Rasulullah mengatakan, kalau bisa kamu jangan orang yang pertama kali masuk pasar terakhir keluar pasar, karena di situlah setan tempat pertempuran setan dan tempat setan untuk menegakkan benderanya. Ini kalau tenang saja, setahun sekali lah ke mall itu. Enggak, senyum enggak. Dari mulai pintu sampai WC itu semua maksiat ya mas. Pintu depan sampai belakang itu, apa itu mau merem? Itu kalau merem nggak nyampe. Assalamualaikum. Makanya ibadah-ibadah lalai sehingga pada saat itu fitri itu adha, pada saat ini ada beberapa ibadah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat lalai, yang itu pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Karena rata-rata tempat-tempat seperti itu murah jarang untuk ingat ibadah. Ketika ingat, masya Allah, Al-Quran sudah. Dengan demikian, sekarang kita sampai kepada jajar para wajib cinta. Ada yang bisa lihat. Cinta kita bisa dapat dengan 10 perkara. Pertama, kita pelihara akan tumbuh dengan baik. Katanya Ibnu Qayyim dengan ungkapan indah. Kalau saatnya cinta kita, kita airi dengan mata air ikhlas. Kita bersenang dengan bersenang mutabah. Maka akan tumbuh berkah ujung-puncaknya sampai menjulang tinggi ke atas Sidratul Muntaha, akarnya menghujat dalam dan membuahkan buah yang segar. Di sana ini akarnya ketaatan, batangnya rasa takut kepada Allah. Ranting-rantingnya ini adalah apa namanya rasa kaum, ya, akhroja. Kemudian tumbuhnya, tumbuh apa daun-daun itu adalah rasa malu dan membuahkan buah cinta yang segar insya Allah. Siapa yang sekarang batangnya, akarnya bagus, batangnya bagus, akarnya ketaatan, kemudian dibatang dengan rasa takut kepada Allah, lalu dikelilingi, dikawal dengan al-khawf wal-raja, dan kemudian dinaungi rindangnya daun rasa malu kepada Allah. La innal hayaa la ya'ti illa bil khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali pasti kebaikan. Insyaallah akan mengeluarkan buah yang besar itu al-mahabbah al-hakikiyah. Nah, untuk mendapatkan cinta yang hakiki itu satu langkahnya harus memperhatikan halaman 29. Membaca Al-Quran yang disertai dengan penghayatan dan pemahaman. Makanya Ikhwan, banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Atau surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkarul albab. Kitab ini memberkati kita. Kapan? Setelah kita renungkan dengan baik. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan itu, maka itu akan wajib. Kalau merenungkan Al-Quran suatu kewajiban, tidak sampai kepada pemerenungan benar, kecuali kita mengenali maknanya. Dan kita tidak bisa mengenali makna Al-Quran secara baik, kecuali harus mempelajari tafsirnya. Berarti mempelajari tafsir adalah wajib. Tapi sungguh sangat aneh, tapi nyata. Banyak umat Islam yang subhanallah, jangankan tafsir Ibnu Katsir, membaca aja tidak nyampe. Masuk kau datang. Ini dimacam. Coba alasannya antum udah pernah belum menghatamkan kajian sama Ustaz Tafsir Ibnu Katsir di Solo itu? Belum ada. Di Bekasi itu ada Ikhwan di sini tanya, sudah hampir 9 tahun baru surat Al-Baqarah, dua kali lagi baru khatam, karena tinggal surat, tinggal ayat aman Rasul. Coba bayangkan, bagaimana kita ingin berbahagia dengan Al-Quran, mendapatkan faedah dari Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Shifa, ternyata pengkajian kita masih lemah. Padahal kau bilangnya sangat banyak. Tapi terutama kita kaji di masjid, bersama kaumun, di baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatarasu wa yatadarasuna mima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa khuffat alaihimul malaikah. Dan juga Rasulullah memberikan jaminan, man qara'a harfan min kitabillah, harf satu huruf ta'nah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Fala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rawahu kita lebih matang, masalah murnu, orang muslim juga lihat kurang-kurang kita baca bahas masalah politik, gila walpol yang tidak pernah ada ujung pangkalnya, akan mungkin kumbi, mungkin subhanallah ada yang primbon, itu primbon kejar apa, apalagi ditambah dengan kitab mujarabat, masya Allah. Sementara Quran tidak pernah dibaca. Kalau di daerah saya Lamongan, pada janji di bahatan, insya Allah ada kritikan sedikit, itu di majalah sunnah insya Allah, tentang pada janji itu apa ya, itu yang saya tulis. Jadi insya Allah nanti kita akan khusus membuat satu buku namanya judul ritual dan panduan ritual dan sunnah. Kita kasih judul panduan dari mereka baca. Ini panduan ritual tradisional, berarti cocok sama gue nih. Ternyata nyerah. Insyaallah. Enggak usah kasih mantan-mantanan mah, kalau mantan itu berarti ini wajib dan repot nanti. Kita kasih judul-judul ya. Insyaallah saya akan angkat 40 bid'ah populer di Indonesia. Di antara bid'ah itu yang lucu mah, di apa enggak ada. Makanya aku kalau bahas kitab bid'ah setahun ini gak pernah menemui tahlilan kan? Gak pernah. Apalagi sholat rebu kapan? Mana asal anak kenal rebu kapan? Gak kenal. Wah itu yang ajaib-ajaib nanti. Pokoknya 40 bid'ah populer kita akan angkat di situ. Inilah dirusakan ya. Sungguh sama nanti Quran. Tapi subhanallah nyanyian dilakukan di mana-mana tobuati. Tobuati itu lingkungan yang pertama baca Quran di anak-anak sama ini. Tapi lebih hafal nyanyinya daripada Qurannya. Jadi bolak-balik itu apalagi religi. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam nasihat. Kenapa Ikhwan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam nasihat bisa mendatangkan cinta Allah? Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kali ini terus mendekatkan diri kepada saya setelah wajib dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cintainya. Wajah akhbar tubuh, kalau saya sudah cintainya, kuntu sarahul ladiyah ma'ubihi, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wasat wabarakatuh ladiyah yuk silubihi, dan menjadi pandangannya ketika memandang. Wajahul ladiyah bisubiha, dan aku akan menjadi tangannya ketika dia bekerja. Wajahul ladiyah bisubiha, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Maksudnya bukan pembenaran terhadap akidah berdasarkan wujud bahwa Allah itu menunggal. Ini kan Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangan kakinya. Berarti Allah manunggale kawula Gusti. Wajahnya benar. Maksudnya telah dijelaskan oleh semua ahli sunnah wal jamaah menjelaskan satu. Dan antum kalau ingin mendapatkan penjelasannya, antum bisa membuka kitab Jami'ul Ulum wal Fiqh ketika Imam Ibnu Rajab mensyarah hadis ini. Maksudnya menjadi pendengaran artinya tidaklah mendengar kecuali sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Tidaklah dia melihat sesuatu kecuali sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah. Dan dia tidaklah mengayunkan kakinya dan bekerja mencoba untuk gerakkan tangannya kecuali mendatangkan cinta Allah. Jadi hadirin sekalian, ini adalah hamba Allah yang benar-benar. Bukan kita maknanya akhirnya kata mereka, sahabat yang baik, manusia yang paling tinggi tauhidnya adalah Iblis sama Fir'aun. Karena Fir'aun sudah berhasil mengatakan Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi, yang paling tinggi. Sementara wahdatul wujud itu mengatakan saya adalah Allah, Allah adalah saya. Makanya tidak perlu sholat, masa Allah sholat? Disuruh haji, Allah tidak perlu haji. Disuruh untuk puasa, tak ada Allah puasa. Kok Allah mah? Nah, saya kan sudah Allah. Allah itu saya. Enggak tahu mana yang kena nafar, yang kena takdir. Saya adalah Allah. Inilah yang dikatakan Ibnu Abi Ibnu Arabi Al-Hallaj dan juga Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di sini titik sinar dan berbagai macam kelompok-kelompok termasuk yang memiliki akidah ini adalah gadul dulu sama kerenong gadul. Itu saya jelaskan semua di dalam kitab saya Insopedi Penghujatan Terhadap Sunnah. Mereka itu ternyata akidahnya sama pak. Ya akidahnya liberal, memiliki akidahnya akidah wajah dan wujud, pemikirannya liberal, semua agama benar. Nah ketiganya terus menerus mengingat Allah dengan lisannya, hatinya, amal gerakannya. Dia gampang mendahulukan cinta Allah di atas cinta selainnya. Kelima, hatinya biasa untuk merenung kandungan asbab sifat. Ini yang ingin anda jelaskan agar sedikit ikhwan, kenapa merenungkan nama dan sifat Allah bisa mendatangkan cinta? Ikhwan, Allah tidak pernah mengenalkan dirinya alias zatnya, bentuknya tidak. Tapi Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya dengan nama dan sifatnya. Maka semakin kita kenal nama dan sifat Allah, semakin besar pengagungan kita, semakin besar cinta kita, dan semakin besar rasa takut kita dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Harus dengarkan sabda Rasulullah dengan penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Inna lillahi akan wasidina isman man amsoha dakhala al-jannah. Antum bisa lihat ayat kita didapat kalau tidak salah di dalam kitab Al-Qawl Mufid ala kitab Tauhid. Ketika beliau menjelaskan hadis tersebut, ya, hadis apa tadi? Antum kayaknya pikirannya tidak lengkap. Padahal di masjid kayaknya mau belanja ke Selawar ya. Dulu nama ya. Belakang di minuman. Kayaknya antum lihatnya ini aja. Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uzaini menjelaskan inna lillahi tisratan wa tisina jisman man ahtoh hadal lal jannah. Al-jisrah menghitung, itu maknanya memahami lapan dan maknanya. Yang keduanya menggunakan tawassul di dalam zikir dan doanya. Dan yang ketiga, inilah yang inti daripada tujuan kita menjelaskan masalah ini, menjalankan hidup sesuai dengan konsekuensinya. Masa untuk coba jalankan hidup, hidup ini langsung beribadah, jalankan sesuai dengan konsekuensinya. Subhanallah, pasti masuk surga. Sebagaimana Rasulullah memastikan, gak pakai insyaallah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina nisbat man ahtoha kafan al-jannah insyaallah. Gak ada. Kenapa? Karena jalankan 99 nama, kalau kita jalankan 3 aja sesuai dengan konsekuensi. Jalankan hidup ini sesuai dengan konsekuensi. Allah Maha Mendengar. Di mana semakan bicara bebas, bicara tentang hibah dan lima maksiat. Cuman dari kita sekarang terdengar wah, seorang perempuan yang berbisik-bisik sama Rasulullah, yang Aisyah dari Babil itu kata tidak mendengar suaranya di sini Allah. Min fawqi sab'i samawat, min fawqi al-'arsy, ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Kemudian apalagi kita dapat Allah mengetahui kita, Allah melihat kita. Dan ikhwan, nama Allah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran adalah As-Sami' al-Basir al-'Alim. Kenapa? Karena perangkat iman itu pun tiga itu. Pendengaran, penglihatan, pengetahuan hati. Makanya ini tadi pertanggungjawaban Allah nanti apa? Wala taqumanaita kadhi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kalau sekarang ada yang sekali ini kita paham Allah Maha Mendengar, kita fungsikan kita pendengaran kita juga. Dan saat itu apa saja suara-suara yang didengar ini tidak ada yang lepas luput daripada jangkauan daripada pendengaran Allah. Makanya di dalam surat ada apa-apa yang kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. كرسيه سجى يتكلم عنه ابن عباس dari A, dari langit dan bumi. Bagaimana kita benarkan orang yang mengatakan ketika ditanya Pak Allah di mana, di dalam hati saya. Masa Allah gedean kita daripada Allah? Dimana? Sekarang kursinya jadi ikhwan belum harusnya. Yang diumpamakan dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam tafsirnya yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Masyarakat sebelum lintasi illa kehalqati hadithin ulkiyat ala gulatil ardi. Tidaklah perumpamaan langit bersama isinya dibandingkan dengan arah Allah seperti selingkar itu apa namanya hadith itu apa besi dilempar di banyak pasir. Antum tahu enggak kuplu Belanda itu mas? Itu apa? Itu loh yang topi Belanda ini buat perang itu kan biasanya ada lingkaran itu apa besinya. Itu luasnya langit dan bumi dibandingkan dengan arus Allah seperti lingkaran besi yang dilempar pada padu luasnya arus Allah besarnya langit itu tujuh lingkaran besi. Subhanallah. Padahal orang-orang ilmu pengetahuan ahli astronomi menjelaskan tentang surga itu Arsyurrahman, itu aja mendengar bisikan perempuan yang sedang mengandung dilihat oleh suaminya. Allahu Akbar. Bagaimana cintaan kita tidak kuat dengan merenungkan satu al-sami belum al-basir al-hakim. Suara hati mana yang tidak didengar oleh Allah? Kalau memang suara sanggup didengar itu bisikan hati, makanya al-alim alamnya ke hati, al-sami alamnya ke suara, al-basir alamnya tindakan. Karena memang manusia itu berbuat tidak lepas dari tiga kan mas, suara, tindakan, bisikan hati. Perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan gerakan. Makanya al-sami al-basir alam itu paling sering disebutkan dalam Quran. Karena kalau kita hidupkan, kalau kita pahami, kalau kita betul jalankan hidup dengan tiga konsekuensi nama Allah, sudah cukup untuk kita langkah masuk surga. Al-sami ucapan kita, al-basir tindakan kita, al-alim suara iman hati kita, dan mulai iman, takwa, khusyuk, ya, syirik, kufur, semuanya ada dalam hati. Ujuk, congkak, sombong dan yang lainnya ada di hati. Allah alimun bikulubikum wa sami'un bi aswatikum wa basirun bi af'alikum. Kemudian setelah itu mengakui karunia Allah, kebaikan dan limpahan rahmatnya dan setuan nikmatnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Diingatkan Allah berkali-kali. Karena nikmat Allah ya ikhwan, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Dan tidak ada makhluk yang paling banyak nikmat tanpa nikmatnya kecuali manusia. Kemudian makhluk yang lain, apalagi masya Allah itu dia ikhlas menikmati jatah rezekinya, kotoran kita. Walaupun dia sakit ikhlasnya syukur, gemuk-gemuk. Wah yang mencel siapa? Manusia. Subhanallah. Burung cuma jatahnya ulat-ulat. Gak berani burung yang makanan ulat nyoba-nyoba buah-buahan. Apalagi pangsit. Itu, wah gue kelaparan nih dari bulan susah di Solo. Wah ini kayaknya ada bakso. Nah, wong itu burung yang bangsa buah-buahan pak. Itu dikasih durian nggak mau pak? Gak ada burung kecilan coba kasih durian. Itu bisa kontrol karena takut kolesterol. Subhanallah. Ternyata hewan-hewan itu lebih paham terhadap bahaya yang menimpa diri daripada manusia. Antum kalau enggak tahu coba. Antum ketika itu sungai ngalir dengan deras. Coba ente kambing masuk di situ. Enggak berani. Mendingan tidur sambil diseret kecekik daripada dimasukin ke dalam. Ini ke dalam apa? Sungai, karena dia tahu ini bahaya, dia bisa mati. Tapi manusia masya Allah sudah dijelasin bahayanya, masih gak blek. Rokok bahaya masih dibakar. Itu subhanallah. Makanya saya ingin menjelaskan tentang haramnya rokok. Dan antum jangan tanya saya tentang hukumnya rokok. Mendingan antum tanya aja maupun tak rokok hukumnya. Merokok dapat menyebabkan gangguan serangan jantung, kanker, empoten, gangguan kehamilan dan janin. Sudah cukup apa artinya? Haram. Jangan tanya sama ustaz, apalagi ustaz Jawa Timur. Rokok buat saya sunnah muakkad, sunnah wajib. Lu kok bisa apa? Lu saya itu kalau enggak rokok selama enggak bisa keluar dalilnya kok. Tapi boleh setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu api dipepetin dalam mulutnya. Wa qina adzabannar lagi. Sekarang mulutnya disiksa sendiri pakai rokok. Itu Allah Akbar, rokok. Yang lebih ajaib lagi, ya, kisah-kisah ajaib menarik. Kau merokok, semua orang pak kalau mau masukkan barang ke mulut itu jauh dari WC, kecuali perokok malah dari WC. Ada apa kalau nggak satu spesies? siwaknya Fir'aun. Itu siwaknya Fir'aun itu rokok. Dia pembersih mulut bukan malah bersih. Dan juga Allah yang misalnya, kalau seandainya kita sekarang merokok satu hari habis satu bungkus, kalau ompor rokok antum 30 tahun, masya Allah, itu kalau disambung insya Allah pabila sampai Wonokromo itu nyambung nyampe, masya Allah, makan api panjangnya 350 kilometer. Karena antum kalau dulu melihat film horor kan ngeri ya, makhluk penghisap darah. Padahal enggak pernah ada itu. Yang ada kan makhluk penghisap api. Itu siapa ya? Mana yang lebih ngeri, makhluk penghisap darah sama penghisap api? Ya kalau darah menyamuk aja berani. Itu. Kalau penghisap api ini enggak ada yang berani. Kecuali manusia. Antum coba tawarin itu kambing. Suruh rokok. Singapura tahun ini memberlakukan aturan anti rokok tutup. Halo. Kemarin masih ada area, sekarang nanti. Jadi orang Singapura itu kalau mau merokok ke Batam dulu. Ke Batam. Kalau di sini Masya Allah, karena betul kata Pak Taufik Ismail, memang Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum merokok. Bebas namanya surga. Merokok di mana saja boleh. Di mana aja boleh. Di mana, di jalan, di tempat ini kacang, Masya Allah, beli antrian beli obat di apotek aja Pak merokok coba. Kabarnya Pak dokternya pun merokok. Nah itu Pak sopir sedang mengendarai andong di Jogja pun rokok. Kabarnya kudanya pun minta diajarin rokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Itu mulai belajar. Bukan tuntunan tata cara sholat, sifat sholat Nabi, tapi sifat seduhannya untuk merokok. Ya subhanallah, anak kecil SD aja merokok dan baru berdiri pabrik rokok di daerah Karawang yang omsetnya satu hari 900 ribu batang. Masya Allah, hampir 1 juta batang per hari dibuat siapa? Orang Indonesia. Makanya kalau kita tidak peringat dan berbahaya. Dan terakhir, antum kalau enggak berhenti merokok, dijamin doa antum tidak dikabulkan oleh Allah. Karena di antara pahala doa kan apa? Makan harta haram dan rokok sepakat menurut pabrik rokok haram. Ijma, menurut rokok ijma itu rokok. Tahu tempat yang paling terbaik untuk bisa latihan berhenti merokok secara total, insya Allah enggak ada yang enggak lolos. Lolos semuanya. Kuburan. Insya Allah itu tempat terakhir berhenti merokok. Ini loh, Masya Allah. Dan enggak ada yang enggak bisa. Pasti bisa. Insya Allah. Dan insya Allah kita lanjutkan. Tentang ketujuh menumbuhkan keluh kesah kepada Allah. Curhat ini sama Allah ya Mas ya. Jangan curhat sama manusia. Tolonglah kata Ibnu Qayyim, orang paling jelek adalah orang yang mengadukan Allah kepada makhluk. Mengadukan Allah kepada makhluk. Orang yang terbaik adalah orang yang mengadukan diri dari makhluk kepada Allah. Contoh gimana orang mengadukan Allah kepada makhluk? Contoh jemaah. Ah, urusan mahasiswa UGM. Tapi ya Allah, gini-gini aja, miskin, sepeda aja masih pinjam sono pinjam sini. Itu kan tinggal nambahin aja, gimana sih Allah ini? Itu namanya ngadukan Allah kepada makhluk. Itu orang paling terjelek. Harusnya kita adukan itu semua kepada makhluk. Ya Allah, tetangga saya, diri saya, keluarga saya, benar. Dan selanjutnya kedelapan, berkhawat terutama saat Allah turun ke langit dunia, tinggal sepertiga terakhir sisa malam. Dan kesembilan, bersanding dengan orang-orang yang soleh. Mereka yang berhasil bercinta kepada Allah dengan mewujudkan cinta yang hakiki, antum kejar mereka. Antum bersama mereka, berteman, bergaul sama mereka. Jangan orang-orang yang melalaikan cinta kita kepada Allah. Dan yang ke-10 terakhir, menjauhi segala perkara yang menjadi penghalang antara hubungan hatimu dengan Allah. Seluruh hawajib, seluruh penghalang-penghalang kita untuk mencari kebenaran, menerima kebenaran, seluruh penghalang yang bisa menghadirkan cinta Allah, atau menghindarkan. Yang terakhir adalah syahwat, kemudian yang kedua adalah al-jahl, buat kebodohan. Yang ketiganya adalah teman yang jelek, kemudian yang keempatnya adalah fitnah. Banyak penghalang-penghalang kita, terutama kita yang sulit untuk berhubungan kepada Allah. Makanya sebentar lagi akan keluar buku saya judulnya Ya Allah Ampunilah Aku, menguak rahasia taubat di antara 10 penghalang taubat sehingga kita tidak bisa dekat dengan Allah. Itu ada 10 insya Allah di situ, dan mudah-mudahan cepat selesai ceritanya dan kita bisa bagaimana sebetulnya meniti taubat, taubat dan nasuhah dan penghalangnya, kemudian bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. materi yang cukup menarik yang tentu insya Allah akan dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih menarik lagi nanti dalam sesi yang kedua. Kita tunggu saja nanti sekitar jam 10.45 menit. Dalam sesi yang kedua nanti langsung penulis buku Tafsir Cinta Ayat-Ayat Cinta yaitu Ustaz Zainal Abidin akan langsung mengkritisi terhadap novel tersebut, novel Ayat-Ayat Cinta dan filmnya. Oleh karena itu kami harapkan kepada para peserta kajian untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dan mungkin barangkali yang belum mendapatkan bukunya bisa menghubungi panitia di sebelah utara. Jadi maaf, persediaan agak terbatas tadi. Jadi bagi yang menginginkan bukunya Tafsir Cinta Ayat-Ayat Cinta, supaya yang putra menghubungi panitia di bagian utara di dekat klinik, kemudian yang putri di dekat pintu masuk untuk bagian putri. Kami juga menjelaskan untuk ini kota yang